Taib, taib. Sebelum kita mulai, bismillah. Naam. Perwakilan dari Iqdad Lughawi. Abdurrahman. Abdurrahman. Arif. Coba di i'rab. Abdurrahman. Ya, Abdurrahman ini. Coba di i'rab ya. Fadhal. Kum. Hadza akhuna Abdurrahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, enggak apa-apa. Salah biasa dalam mengi'rab. Alhamdulillah. Mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Lam harful jar, lafzul jalalah, ismun majrurun bilam, wa alamatu jarrihi al-kasrah zahirah li'anna ismul mufrad, wal jar wal majrur muta'alliqun bimahdhufil khabar. Rabbi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi. Afu bayan au badal. Majrur wa badalul majruri au afu bayan lil majrur majrurun mithlahu wa alamatu jarrihi al kasrah. Rabbil alamin. Rabb mudaf al alamin mudafun ilai. Mudhafun ilaih mansuk majrur. Iya majrurun. Naam. Wa alamatu jarrihi alya niabatan ayanil kasrah liannahu mulhaq bi jamil muzakkar salim. Ahsan. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ana lupa. Kapan i'rab terakhir? Mungkin 10 atau 12 tahun yang lalu. Alhamdulillah ana tanya. Baru teringat lagi i'rabnya. Sekarang perwakilan tahfidz. Siapa ini yang mau ditunjuk? Jangan tunduk, enggak kelihatan nanti kalau tunjuk. Tunjuk. Yang dari jauh, tahfidz yang paling terjauh tinggalnya siapa? Siapa? Hudzaifah, mana Hudzaifah? Kum ya Hudzaifah. Kum. Iya. Hadza min thullabina. Hudzaifah. Naam. Faddal ya Hudzaifah. Iqra lana surata surah Al-Bayyinah. Bi qira'atin jayyidah. Mau pakai pembesar? Tidak ya, tidak apa-apa. Fadhal. Tidak apa-apa. Biasa. A'udzu billahi al-bayyinah lam yakun illatina. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang lain mudah-mudahan nanti kena gilitan. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa, enggak perlu malu. Enggak perlu malu kalau misalkan kita bisa untuk membaca lebih baik. Taqan nabil Qur'an, man lam yataqan nabil Qur'an falaysa minni. Artinya anjuran untuk memperbagus qira' al-Qur'an. Tidak apa-apa ya. Enggak perlu malu. Mungkin kadang gugup atau kadang enggak enak, enggak nyaman. Tapi enggak apa-apa, terbiasa. A'udzubil misalkan. Iya. Fadhal, lanjut ulang sekali lagi. Jangan dari Luhutina. Hunafa, dari Hunafanya. Nah, jazakallahu khair, fadhal. Jelas? Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, syarul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab tauhid atau kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Kita di 9 malam yang ke-9 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari permasalahan masih dalam bab yang ke-21, bab Maja'a fi Himayatil Mustafa Janab Tauhid, dalam permasalahan seputar mengunjungi atau mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah atau mengucapkan salawat dan salam. Telah disebutkan di akhir pembahasan pada pertemuan yang lalu bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu tidak terbiasa, bukan menjadi kebiasaan mereka untuk terus atau selalu atau sering berselawat dan mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur beliau, ya. Nah, namun mereka akan mengucapkan selawat dan salam atas Nabi sallallahu atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada dalam rangka menjalankan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasallu alayya fa inna taslimakum tablughuni haitsu kuntum. Ucapkanlah selawat atasku karena ucapan selawat atau salam kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, kecuali yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau terkadang mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar dan ayah beliau radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau kembali dari safar, yakni tidak setiap saat, terkhusus ketika beliau kembali dari safar hanya mengucapkan selawat dan salam kemudian berpaling. Hal ini tidak diketahui diamalkan oleh para sahabat yang lainnya, ya. Tidak diketahui ada seorang sahabat yang melakukannya kecuali apa yang diriwayatkan dari sahabat Jalil Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Nah, itu pun hanya sekedar mengucapkan salawat dan salam. Sehingga berkata Ubaidillah seorang alim dari penduduk Madinah, tabi'in, alimun, mana alamu ahadan min ashabin Nabi SAW fa'ala dhalika illa ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kami tidak mengetahui seorang pun dari sahabat Nabi SAW, karena beliau tabi'in bertemu dengan sejumlah sahabat dan beliau penduduk Madinah, ahlul Madinati, lebih mengetahui tentang kondisi Masjid Nabawi dan kubur Nabi SAW dan beberapa hukum-hukum terkait dengannya, karena mereka sahib, ya. Kami tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi SAW yang melakukan hal itu kecuali Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa hadha yadullu ala annahu la yaqifu 'indal qabri lid-du'a idza sallama kama yaf'aluhu katsir. Dan ini menunjukkan bahwa beliau tidak berdiri di sisi kubur tadi untuk berdoa. Tidak berdiri untuk berdoa, tetapi hanya mengucapkan salam dan kembali, ya. Nah, seperti yang dilakukan atau kebiasaan berdoa di sisi kubur ini seperti yang dilakukan oleh sebagian orang atau kebanyakan orang, kama yaf'aluhu katsir, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Qala Syekhul Islam, kita lanjut. Berkata muallif rahimahullah, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, li anna dzalika lam yunqal an ahadin minas sahabati fa kana bid'atan maqdah. Syekhul Islam berkata, sesungguhnya hal itu tidak dinukilkan dari seorang pun dari kalangan sahabat, yakni mendatangi kubur Nabi SAW untuk berdoa di sana. Ya. Maka itu menjadi perkara yang muhdats, kebidahan. Nah. Ya. Jadi kalau Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah umroh atau haji dan kita merencanakan mampir atau datang ke kota atau melewati kota Madinah, maka niatkan perjalanan itu untuk mendatangi Masjid Nabawi dan sholat di dalamnya. Ya, jangan menyengaja meniatkan untuk ziarah kubur, kubur mana saja. Ya, niatkan, tujukan keinginan kita untuk datang ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di dalamnya. Karena itu yang dianjurkan, itu yang sunnah, dan itu yang memiliki fadilah, keutamaan. Ya. Naam, sholatun fi masjid hadha khairun min alfi sholatin fi masiwa illa al-masjid al-haram. Sekali sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid yang lain selain Masjid al-haram. Naam. Wa fil mabsut, dan di dalam al-mabsut qala Malik, berkata al-imamu Malik imam Darul Hijrah, imam kota Madinah, mualif rahimahullah sengaja menyebutkan beberapa alim dari penduduk Madinah agar menunjukkan kepada kita inilah bentuk ittiba', ya, penduduk Madinah terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang paling mengetahui tentang hal itu karena mereka berhubungan langsung dengannya, sehingga mereka akan lebih sangat memperhatikan hal itu. Qala Malik, berkata Imam Malik, la ara an yaqifa inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memandang seseorang itu tidak berdiri pada kubur Nabi atau di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yusallim wa yumdi, tetapi dia hanya sekedar mengucapkan salam dan berlalu. Ya, ini kalau masuk ke Masjid Nabi bertepatan, berpapasan dengan area sekitar kubur Nabi SAW, pas dia lewati ucapkan salam dan berlalu. Jangan berdiri di situ. Ya. Nah, apalagi kalau misalkan seseorang dikenal dengan seorang yang berilmu atau seorang yang muttabi'us sunnah, mengikuti sunnah. Jangan dia berdiri di situ. Sekedar berdiri saja jangan. Ya. Itu tidak disyariatkan. Di samping itu pula bisa menjadi sebab orang lain tertipu dengan perbuatannya, menyangka itu hal yang dianjurkan karena dia seorang talibul ilmi, karena dia seorang yang mengikuti sunnah, berkomitmen untuk menjalankan sunnah. Orang menyangka itu bagian dari sunnah, padahal tidak demikian. Wa nasa Ahmad an yastaqbilal qiblah, bahkan Imam Ahmad menaskan dia menghadap kiblat. Jangan menghadap kuburan, tapi menghadap ke kiblat, sekedar salam, assalamualaikum, berlalu. Wa yaj'alul hujrata an yasarihi, dia menjadikan bilik kubur tersebut di arah kirinya. Karena kalau kita menghadap kiblat ke sana, masjid, ya, Nabawi, kuburan itu di arah kiri. Kalau kita maju ke depan, kita akan melewati kubur itu, kuburan di sebelah kiri. Lewati, ucapkan salam dan tetap menghadap kiblat. Ini dari Al-Imam Ahmad. Li'alla yastadbirahu, agar dia tidak juga membelakangi kubur tersebut. Wabil jumlah, kesimpulannya. Faqadittafaqal a'immatu 'ala annahu idza da'a la yastaqbil qabra. Para imam sepakat bahwa jika dia berdoa, dia tidak menghadap kuburan. Kalau dia berdoa, dia tidak menghadap kuburan. Wa tanaza'u hal yastaqbilu 'inda salam 'alaihi am la. Namun mereka berselisih pendapat apakah seseorang menghadap kuburan jika dia hendak mengucapkan salam atau tidak. Kalau berdoa, sepakat para ulama, berdoa jangan menghadap ke kuburan. Kuburan bukan tempat arah menghadap ketika seorang itu berdoa. Misalnya kalau seorang dalam pemakaman, kan dianjurkan seseorang itu untuk mengucapkan salam misalkan, atau sekedar mendoakan yang meninggal misalkan, ya. Nah, misalkan, ya. Nah, sepakat para ulama, dia tidak menghadap ke kubur tersebut. Ini bukan pembahasan boleh atau tidaknya berdoa di kuburan, ya. Ini maksudnya pembahasan adalah apakah seorang menghadap kuburan ketika berdoa atau tidak. Dia tidak menghadap ke kuburan, ya. Nah, karena sebagian ahlul ilmi berpendapat boleh, ya, berdoa kalau doa itu untuk si mayit di kuburan, ya. Nah, yang jelas bagi yang berpendapat demikian, mereka menyatakan bahwa tidak menghadap kuburan tapi menghadap ke kiblat saat hendak berdoa. Namun mereka berselisih pendapat, kalau sekadar mengucapkan salam menghadap kuburan atau menghadap kiblat, nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Yang jelas, ya, seperti itu. Al-Imam Ahmad menaskan dia tidak menghadap kuburan, dia menghadap ke kiblat ketika dia hendak masuk Masjid Nabawi, dia masuk ke dalam masjid dan hendak sholat di dalamnya lalu melewati kubur Nabi SAW. Hadap ke kiblat, jadikan kuburan di arah kirinya, ucapkan salam dan berlalu. Wa fil haditsi dalilun ala man'i syaddir rihal ila qabri sallallahu alaihi wasallam wa ila qabri ghairi minal qubur wal masyahid. Dalam hadis ini pula terdapat dalil terlarangnya melakukan perjalanan khusus safar menuju kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburan yang lain. Jadi jangan melakukan sebuah perjalanan safar untuk sebuah niatan ibadah di sebuah tempat tertentu seperti kuburan, ya, selain tempat yang dikunjungi atau yang diniatkan untuk beribadah di situ hanya boleh pada 3 masjid, ya. Selain itu jangan, ya. Nah, selain itu jangan. Nah, lianna dzalika min ittikhadhiha ayadan, karena ini termasuk bentuk menjadikannya sebagai ayat, sebagai id. Bal min a'zami asbabil isyraki bi ashabiha, bahkan ini termasuk sebab terbesar perbuatan kesyirikan yang terjadi terhadap pemilik kubur tersebut. Naam. Ya. Wal waqi' yashhadu dzalik. Kenyataan membuktikan hal itu. Silakan dilihat berbagai kuburan-kuburan yang diagungkan, ya, kuburan-kuburan yang dikultuskan, yang manusia melakukan perjalanan yang kalau istilah sekarang rihlah religi, ya. Nah, menuju suatu kuburan yang dianggap tokoh wali, keramat dan yang semisalnya, akan terjadi kesyirikan di dalamnya. Tidak hanya sekedar berziarah mengingat kematian, tidak hanya sekedar itu. Yang terjadi lebih dari itu. Berbagai keyakinan muncul, berbagai doa dan permintaan terucap, tersampaikan. Tentunya ini dibangun di atas keyakinan. Wa hadhihi al-mas'alatu allati afta biha Syekhul Islam, a'ni man safara li mujarradi ziyarati quburil anbiya was-salihin wa naqala fiha ikhtilaf al-ulama. Dan permasalahan ini termasuk yang telah difatwakan oleh Syekhul Islam, yakni permasalahan tentang seseorang yang safar untuk sekedar menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburan orang saleh. Lalu beliau menukilkan beberapa perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, di kalangan ulama. Famin mubihin lidzalika Al-Ghazali wa Abi Muhammad Al-Maqdisi. Termasuk diantara tokoh yang membolehkannya adalah Al-Ghazali, demikian pula Abu Muhammad Al-Maqdisi. Wa min mani'in lidzalika Qabni Baffa wa Ibn Aqil wa Abi Muhammad Al-Juwaini wal Qadhi Iyad wa huwa qaulul jumhur. Dan termasuk tokoh atau ulama yang melarang hal itu seperti Ibn Baffa, Ibn Aqil, Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Qadhi Iyad, dan ini pendapat jumhur, ya. penyebutan khilaf di sini tidak berarti boleh diikuti atau bisa dijadikan sebagai sandaran alasan untuk melakukan hal itu, bukan. Ini hanya sekedar menukilkan, ya. Tidak setiap perbedaan pendapat itu boleh dan layak untuk dijadikan pegangan masing-masing pendapat itu. Tidak setiap khilaf. Laisa kullu khilafin ja'at mu'tabarah, ja'a mu'tabarah. Naam. Illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak setiap perselisihan perbedaan pendapat itu teranggap, ya. Nah, khilaf yang teranggap yang memiliki sisi pandang, ya, lahu wajhun minan nadhar. Nah, ya. Ketika seorang i'tidal, dia ingin sujud, mana yang harus didahulukan? Lututnya atau tangannya? Masing-masing mendatangkan hujah, mendatangkan alasan ini, alasannya begini, ini dalilnya ini. Fahadha mimma laysa mimma lahu hadzun minan nadhar. Ini termasuk permasalahan yang punya sisi pandang. Silakan pelajari mana yang sahih, amalkan yang menurut engkau itu pendapat yang sahih dengan dalilnya. Nah, namun tidak setiap pendapat itu boleh untuk diberikan toleransi untuk seorang mengamalkan. Seperti yang dimaksudkan, seperti yang dicontohkan di sini. Ada sebagian yang membolehkan melakukan perjalanan khusus safar untuk sekedar menziarahi kuburan para nabi dan orang soleh. Ya, memang ada yang menukilkan pendapat seperti itu. Ya. Namun bukan berarti itu diikuti. Makanya beliau sebutkan nasu alaihi Malik, dinaskan oleh Imam Malik, ini pendapat jumhur, walam yukhalifu ahadun minal a'imma, dan ini tidak diselisihi seorang pun dari kalangan imam-imam besar, wa huwa sawabu, dan ini pendapat yang benar. Beliau tidak mengatakan wahual aswab, ini pendapat yang paling benar, atau wahual asah, ini pendapat yang paling sahih. Kalau ungkapan paling benar, paling sahih, itu menunjukkan pendapat yang lain lahu hadzun minan nadhar, ada sisi pandang, ada persentase dibenarkan, walaupun lebih sahih pendapat yang ini yang kita pegang misalkan. Tapi kalau beliau mengatakan wahua sawab, ini pendapat yang benar, menunjukkan pendapat yang lain khata, keliru, tidak boleh diikuti. Lima fi sahihain, berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, an Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathi masajid. Janganlah melakukan perjalanan khusus untuk tujuan suatu ibadah di sebuah tempat tertentu illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Kita ingin melakukan sebuah perjalanan khusus, apa tujuannya? Ingin ibadah di sebuah tempat tertentu. Tidak boleh dilakukan perjalanan tadi kecuali hanya boleh ketiga masjid, ya, al-masjid al-haram, masjid hadza, wal masjid al-aqsa. Masjid al-haram, masjid nabawi, dan masjid al-aqsa, itu saja. Selebihnya jangan. Ya, nah, kamu mau ke mana? Saya mau ke Samarinda. Ngapain ke Samarinda? Saya mau sholat di Istiqlal. Apa sih masjid yang besar itu? Ya, Islamik ya, Istiqlal. Nah, atau saya mau ke Jakarta. Kenapa? Saya mau sholat di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, ya jangan, itu melakukan perjalanan khusus untuk ibadah di sebuah tempat. Terlarang, ya. Nah, ya, kamu melakukan perjalanan khusus untuk sebuah ibadah yang khusus di sebuah tempat tertentu, jangan, ya. Tapi kalau engkau misalnya berangkat, kamu mana? Ke Samarinda? Ngapain? Saya mau menuntut ilmu, kebetulan ada daurah, dan daurah misalnya bertepatan di Islamik, ya fadhol. Kamu ke sana tujuannya kepada ilmu, bukan kepada masjidnya, ibadahnya di masjid itu, ya. Sengaja mendatanginya karena ilmu. Makanya kalau tempat ilmu itu pindah tiba-tiba, enggak jadi, hujan, pemateri akhirnya memutuskan kajian berlangsung di misalkan Gunung Lingai. Ya akhirnya dia putar balik berangkat ke Gunung Lingai karena yang dia tuju adalah ilmunya, bukan tempatnya. Itu boleh, silakan. Nah, atau misalnya perjalanan ke Samarinda untuk sebuah perkara, tujuan dunia atau tujuan yang lainnya, misalkan perdagangan. Ketika tiba di sana, engkau ingin misalnya mendatangi masjid tertentu untuk sholat di dalamnya, ya silakan, itu bukan safar. Engkau sudah sampai di masjid atau di tempat itu. Tapi jangan engkau meniatkan dari rumahmu ya untuk melakukan perjalanan khusus untuk ibadah di sebuah tempat tertentu. La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Nah, beda tipis. Permasalahan beda niat saja menyebabkan perbedaan hukum dari amalan, padahal amalannya sama. Nah, yang membedakan niat ini salah satu penerapan dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang akan memperoleh, mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya benar, tindakannya benar, dapat pahala. Niatnya salah, tindakannya salah atau benar, maka tidak mendapatkan yang dia harapkan. Nah, qala rahimahullah, fadakhala fi nahyi syadduha li ziyaratil quburi wal masyahid, sehingga masuk dalam kategori pelarangan tersebut seorang melakukan perjalanan khusus untuk ziarah ke kuburan atau masyahid, tempat yang dikeramatkan atau tempat yang dikultuskan. Fa iman yakuna nahyan, apakah berbentuk pelarangan? Wa iman yakuna nafyan, ataukah konteks di atas berupa penafian? Artinya dalam bahasa Arab kadang-kadang larangan itu diungkapkan dalam bentuk kalimat larangan, ya, kalimat larangan jangan kamu begini, ya. Nah, dan terkadang pelarangan itu diungkapkan dalam bentuk berita, dalam bentuk sebuah berita penafian, ya. Nah, masing-masing sama bermakna larangan, meskipun salah satunya lebih tegas dalam sisi pelarangannya daripada kalimat yang lainnya. Namun sama-sama bermakna pelarangan. Seperti dalam konteks riwayat ini, la tusyaddu rihal, seseorang tidak boleh melakukan perjalanan khusus untuk tujuan ibadah ke sebuah tempat kecuali ke tiga masjid. Bentuknya bentuk pelarangan, berita, berita pelarangan, tapi maknanya pelarangan, yakni jangan. Wajah fi riwayatin bisighatin nahi, datang dalam riwayat yang lain dalam bentuk pelarangan. Fatayyana an yakuna lin nahi, sehingga menjadi pastilah bahwa konteks hadis di atas bermakna pelarangan. Jangan melakukan perjalanan khusus untuk tujuan ibadah di sebuah tempat kecuali di tiga masjid. Ya. Nah. Walihada fahima minhu sahabatul man'a kama fil muwatta was sunan an Basra ibn Abi Basra al-Ghifari annahu qala li Abi Hurairah. Oleh karena itulah, inilah yang dipahami oleh para sahabat, bahwa hal itu bermakna pelarangan. Sebagaimana dalam riwayat al-Muwatta, Imam Malik dalam Muwatta, dan dalam riwayat Sunan dari Tabi'in Basrah bin Abi Basra al-Ghifari annahu qala li Abi Hurairah. Beliau pernah suatu ketika bertanya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Waqad aqbala min ath-Thur, beliau saat itu baru kembali dari Bukit Thur. Bukit Thur, Thur Sina, ya, Bukit Thur, ya, tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Allah Musa kalimur rahman alaihi salam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lalu berkata, "Lau adraktuka qabla an takhruja ilahi lama kharajta." Kalau saja aku menemuimu atau aku berjumpa denganmu sebelum engkau keluar berangkat, niscaya engkau tidak akan berangkat. Maksudnya, niscaya aku akan larang sehingga engkau tidak berangkat. Karena itu enggak boleh. Ya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, maka kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, la tu'malul mati illa ila thalathi masajid. Ya, la tu'malul mati. Ya. Maksudnya As-Sindi rahimahullah mengatakan maknanya la turkabul mati illa masjidin illa ila thalathi masajid. Tidak dikendarai, ya, tidak di tidak berkendara seseorang itu dalam perjalanan menuju suatu masjid kecuali tiga masjid ini, ya, maksudnya dalam safar, ya, Masjidil Haram, Masjidil Hada, wal Masjid Al Aqsa. Ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Demikian, ya. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami bahwa hadis tadi la tusyaddu rihal illa ila thalathi masajid, hadis yang berkonteks berita pelarangan itu maknanya adalah pelarangan, konteks berita penafian bermakna pelarangan, jangan melakukan hal itu. Ini satu. Faedah yang kedua, pelarangan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia ini, juga menunjukkan kepada kita bahwa yang difahami oleh sahabat Abu Hurairah, dan itu pemahaman para sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa pelarangan itu bersifat umum, tidak hanya terkhusus ke masjid, tetapi ke semua tempat. Jangan melakukan perjalanan khusus untuk tujuan ibadah di tempat itu, kecuali hanya boleh di tiga masjid, termasuk di dalamnya mengunjungi tempat yang dianggap suci, ya, atau tempat yang dianggap keramat, atau tempat yang dikultuskan, atau kuburan misalkan. Jangan. Kalau engkau mau ziarah kuburan, ziarah di tempatmu, ziarah di tempat yang kamu bisa datangi, yang kamu tidak perlu melakukan perjalanan safar menuju ke sana, ziarah. Nah, kalau tujuanmu mengambil ibrah dengan al-maut, ziarah kubur-kubur mana saja, silakan ziarahi. Kuburan di tempat atau di lingkungan tempat tinggalmu. Kalau tujuan engkau adalah untuk mengucapkan salam, mendoakan orang-orang kaum muslimin yang meninggal, ya sama, kunjungi kuburan kaum muslimin yang di sekitarmu. Kalau tujuanmu ingin mendoakan kebaikan untuk orang tertentu misalkan, ya kamu bisa berdoa di rumahmu atau di masjid tempat tinggalmu. Doa di waktu-waktu mustajab, doa di waktu-waktu yang tidak ada orang melihat kecuali hanya engkau dan Allah Rabbul Alamin. Doa. Kalau kamu ingin memberikan kebaikan untuk orang yang sudah meninggal yang engkau inginkan, doakan sebanyak-banyaknya dan amalkan yang sunnah dalam mengerjakannya. Jangan engkau melakukan hal yang terlarang demi untuk melakukan keinginanmu. Ini yang pertama. Wa rawal Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah wa Umar fi syubbatin, iya, wa Umar ibn Syabbah fi akhbaril Madinah bi isnadin jayyid an Qaz'ah, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Umar ibn Syabbah dalam akhbarul Madinah bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid, an Qaz'ah, dari Qaz'ah qala, beliau berkata, tabi'in ini, ataitu ibn Umar, suatu ketika aku pernah mendatangi sahabat Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar. Kalau tadi riwayat Abu Hurairah, sekarang kisahnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Fakultu, saya bertanya, ini uridu tur, aku ingin berangkat ke Bukit Tur. Faqala, kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, innama tushaddu rihal ila thalathati masajid, sesungguhnya hanyalah boleh melakukan perjalanan khusus untuk tujuan safar di sebuah tempat tertentu hanya ketiga masjid, Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Madinah, wa Masjidil Aqsa. Tiga masjid itu saja. Lalu Ibnu Umar melanjutkan, fada'an kathur wala ta'tihi, tinggalkan Bukit Thur itu, jangan kamu datangi. Nah, seperti itu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya, padahal kita tahu, ya, Bukit Thur itu, ya, nanti akan disebutkan, ya, tempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa nama, Al-Wadil Muqaddas, Al-Buq'atul Mubarak, ya, tempat yang suci, ya, tempat yang diberkahi. Itu pun tidak boleh melakukan perjalanan khusus ke tempat-tempat tersebut. Nah, ini juga berarti catatan tambahan bagi yang Allah mudahkan untuk berangkat umroh atau haji semenjak dari rumah atau tempat tinggal, jangan niatkan untuk mendatangi tempat-tempat tertentu di sana, ya, untuk sekedar mendatangi saja. Seperti ini Bukit Thur ini, ya. Nanti saya kalau ke Madinah atau saya mau ke Makkah, saya mau ke Gua Thur, saya mau ke apa lagi? Apa lagi biasanya? Gua Hira, Gua Thur, apa lagi? Nah, Jabal Rahmah atau apalah. Ya, jangan. Ya. Nah, kalau ingin menunaikan haji, ya tentu manasik-manasik haji di tempat masyair mesti akan engkau datangi. Silakan. Karena memang ada ibadah khusus di waktu tertentu di tempat-tempat tersebut, ya. Tapi kalau tempat-tempat yang tidak ada aturan ibadah khususnya di tempat tersebut, ya, nah, jangan engkau melakukan atau meniatkan dari rumahmu untuk menuju ke tempat-tempat tersebut, ya, untuk sekedar mendatangi atau melakukan sesuatu di sana. Nah, seperti ini Uridu Tur, ketika Qaz'ah bertanya kepada Ibnu Umar, beliau hendak mendatangi Bukit Tur, dilarang oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Innama tushaddu rihal ila thalathati masajid. Qala rahimahullah, Fabnu Umar wa Basrah ibnu Abi Basrah ja'ala Tur mimma nuhiya an shaddi rihal ilai. Maka Ibnu Umar, demikian pula Basrah ibnu Abi Basrah, ya, keduanya menjadikan Bukit Tur termasuk tempat yang dilarang untuk seseorang melakukan perjalanan khusus menuju ke tempat itu. Ya, ingat ya, bedakan memang sengaja melakukan perjalanan khusus ke tempat tersebut tujuannya untuk mendatangi tadi, dengan hanya sekedar lewat lalu ditunjukkan. Beda, kita sudah pelajari, ya, sekedar lewat kemudian, ah, itu sana, itu Gua Thur, itu misalkan Gua Hira, lewat, sekedar lewat gitu aja, bukan tujuan untuk memang meniatkan ke sana, cuman karena pas bertepatan di jalan berlewati lalu kemudian ditunjukkan, ah, itu bukit ini, itu bukit ini, itu bukit ini, misalkan hanya sekedar lewat, oh itu Masjid Qiblatain, dulu orang-orang pernah sholat menghadap dua kiblat, maksudnya perubahan kiblat pernah terjadi di situ, misalkan contoh. Sekedar lewat, bukan memang menyengaja dari tempat tinggalnya melakukan safar untuk menuju tempat itu. Lianna lafdhul ladzi dzakarahu fihi an-nahyu an shaddiha ila ghairi thalathati mimma yuqsadu bihil qurbah. Karena lafaz yang keduanya sebutkan, padanya terdapat pelarangan dari melakukan perjalanan khusus tersebut ke selain tiga masjid dari tempat-tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sebuah kurbah, sebuah ibadah di tempat-tempat tersebut, ingin melakukan sebuah ibadah, ya. Nah, ingat ya, permasalahan kita, permasalahan ingin melakukan sebuah ibadah di tempat tersebut, ya. Nah, bukan suatu acara atau kegiatan duniawi, itu lain, bukan ini yang dimaksud. Kalau engkau hendak mengunjungi sebuah tempat yang khusus, engkau melakukan safar ke sana untuk tujuan duniawi, ya silakan saja, itu bukan terkait dengan permasalahan agama. Mau kamu mau kemana? Mau ke Jakarta? Wih, kamu bawa bekal banyak, kamu safar ini ke Jakarta. Mau kemana ke Jakarta? Saya mau ke sebuah tempat khusus. Kemana? Misalkan contoh, saya mau ke Tanah Abang. Ngapain Tanah Abang? Mau belanja, misalkan, ya. Ya itu masalah dunia, silakan. Nah, permasalahan kita adalah permasalahan ingin melakukan ibadah di tempat tersebut. Begitu. Fa ulima annal mustatsna minhu 'amun fil masajid wa ghairiha. Maka diketahuilah bahwa annal mustatsna minhu, bahwa yang dikecualikan itu umum berlaku kepada masjid-masjid atau yang lainnya. Maksudnya tidak boleh melakukan perjalanan khusus untuk sebuah ibadah di sebuah tempat itu berlaku sama saja masjid ataukah yang bukan masjid selain tiga masjid tadi. Ya. Wa annahya laisa khasan bil masajid, bahwa pelarangan tersebut tidak khusus terarah hanya kepada masjid saja. Wa li hadza nahaya an syaddiha ila tur, oleh karena itu keduanya melarang dari melakukan perjalanan ke Bukit Tur, mustadillina bihadal hadis, keduanya berdalil mustadillaini bihadal hadis, keduanya berdalilkan dengan dua hadis, dengan hadis ini. Wa tur innama yusafiru man yusafiru ilaihi li fadilatil buq'ah, Bukit Tur seseorang safar ke sana karena keutamaan tempatnya. Berarti kan ada kalau orang sekarang bilang ada nilai religinya, ada nilai keagamaannya. Ya. Wa turin nama yusafiru man yusafiru ilaihi li fadilatil buq'ah, Bukit Tur itu orang berangkat safar ke sana karena tujuan keutamaan tempatnya. Fa innallaha samahul wadil muqaddas wal buq'atul mubarakah, sesungguhnya Allah telah menamakan Bukit Tur itu dengan lembah yang suci, dengan tempat yang diberkahi. Wa kallama kalimahu Musa alaihissalam hunaka, Allah mengajak bicara nabinya, Nabi Allah Musa kalimah Rahman di sana alaihissalam. Wa hadha huwa alladhi alaihi al-aimmatul arba'ah wa jumhur ulama, dan ini yang dipegang oleh imam 4 dan jumhur ulama. Wa man arada bastal qawli fi dhalika wal jawabu amma yu'ridu fa alaihi bima katabu syekhul islam mujiban li ibnil akhna'i fi ma turida bihi fi ma tarada bihi ala ma dallat alaihi al-ahadith. Barang siapa yang menginginkan pembahasan panjang lebar dalam hal ini dan menginginkan jawaban dari semua yang telah diarahkan sebagai kritikan dalam hal ini, maka silakan dia merujuk kepada tulisan-tulisannya Syekhul Islam rahimahullah sebagai jawaban terhadap Ibnul Akhna'i pada apa yang beliau paparkan, ya, terhadap apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis. Wa akhadha bil ulama wa fil jawabil bahir alladhi naqala anhu Ibnu Abdul Hadi wa qiyasul aula, demikian pula dan telah dipegang atau yang diambil oleh para ulama dalam al-jawabul bahir, ini juga kitab yang menyebutkan menjelaskan tentang hukum ziarah kubur, ya, yang Ibnu Abdul Hadi menukilkan dari kitab tersebut, ya, ini juga karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian pula qiyas aula li'annal mafsada fi dhalika zahir, karena kerusakan yang bisa muncul itu ada nampak. Nah, seorang ketika mengkultuskan sebuah tempat lalu dia menyengaja melakukan perjalanan khusus ke tempat itu, biasanya dan seringnya, kalau kita tidak katakan seluruhnya pasti, itu berasal atau berawal dalam atau pada sebuah keyakinan tertentu, ya. Nah, sebuah keyakinan tertentu, wah ini tempat yang bagus ini, tempat yang utama ini. Nah, mungkin yang pernah melakukan perjalanan umroh atau haji mengetahui, ya, bahwa di sana ada tempat-tempat yang orang-orang meyakini beberapa keyakinan-keyakinan yang menyelisih sunnah. Ada tempat yang di situ kalau tertulis ditulis nama misalkan, ya, itu semacam doa permintaan dia akan dimudahkan untuk bisa kembali ke tanah suci tahun depan atau pada kesempatan berikutnya. Itu kan berarti ada keyakinan tertentu. Itu tempat yang utama. Kalau kita bisa mencapai titik tersebut di tempat itu dan kita menuliskan nama kita di situ atau meletakkan foto kita misalkan di situ, maka kita bisa diberikan kemudahan untuk kembali mengunjunginya di tahun berikutnya. Keyakinan batil, tidak berdasarkan sunnah, dalil. Berarti mendatangi tempat-tempat yang dianggap memiliki keutamaan itu biasanya berawal atau berdasar sebuah keyakinan. Potensi untuk terjatuh ke dalam penyelisihan terhadap sunnah atau mengarah kepada kesyirikan itu besar dan berlaku. Makanya dilarang. Wa man nahyu an ziyarati ghairil masajidis salasa faghayatu ma fiha. Adapun pelarangan dari mengunjungi selain tiga masjid, puncaknya adalah annaha la maslahata fi dzalik tustujibu syaddar rihal, bahwa tidak ada maslahat dalam hal itu yang mengharuskan seseorang melakukan perjalanan khusus ke sana. Apa beda masjid tempat tinggalmu dengan engkau mengerjakan sholat di masjid besar di kota yang lainnya dari kota tempat tinggalmu? Apa perbedaan nilai yang engkau peroleh? Apa keutamaan yang engkau dapatkan jika engkau sholat di sana? Apa bedanya kamu sholat di masjid Masjid Al-Ansor misalkan dengan Masjid Al-Istiqlal misalkan? Apa bedanya? Apa nilai yang engkau dapatkan, engkau rasakan yang berbeda yang ditunjukkan oleh sunnah atau dalil? Tidak ada maslahatnya. Wala maziyatan tad'u ilaih, tidak ada keistimewaan yang menuntut untuk engkau lakukan hal itu. Waqad basatal qawla fi dzalikal hafidz Muhammad ibn Abdul Hadi fi kitabi As-Sarimil Munki fi raddi 'ala As-Subki. Al-Hafidz Muhammad ibn Abdul Hadi telah memaparkan berbagai hal ini pada kitabnya Sharibul Munki ketika beliau membantah Subki. Wa dzakara fihi 'ilal ahaditsil warida fi ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan beberapa cacat-cacat yang ada pada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang anjuran ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan hadis ini yang menyebutkan tentang ziarah, yang katanya menyebutkan tentang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, cacatnya begini, kesalahannya begini dan seterusnya. Beliau sebutkan. Wa dzakara huwa wa syaikhul Islam rahimallahu annahu la yasihu min haditsun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wala anna hadin min ashabi ma anna la tadullu 'ala mahallin niza'. Dan beliau sebutkan, beliau demikian pula syaikhul Islam, bahwa tidak sah satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak sah dari seorang sahabat pun anjuran untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis-hadis tersebut tidak ada yang sahih. Bersamaan dengan itu atau bahasa kita, ditambah lagi hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai pegangan itu tidak mengarah kepada inti permasalahan. Tidak mengarah kepada inti permasalahan. Dalilnya di satu tempat yang dijadikan istidlalnya di tempat yang lain. Berbeda. Salah jalur. Nah, berarti dari sini menunjukkan kepada kita butuh kefaqihan tentang dalil dan al-istidlal. Ya, cara penempatan dalil. Dalilnya betul, tapi istidlalnya salah, tidak tepat. Nah, istidlalnya betul, ternyata dalilnya lemah, dhaif, juga salah, tidak tepat. Dalilnya harus sahih, istidlalnya harus tepat. Penggunaannya harus tepat. Kapan salah satu salah? Maka tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Meskipun seorang mengatakan, "Oh, saya punya dalil." Meskipun begitu, idlaisa fiha illa mutlaqu ziyarah, karena tidak ada pada hadis-hadis tadi kecuali hanya sekedar ziarah. Misalkan dia mengatakan, "Loh, ziarah itu kan sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku larang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahlah kuburan. Itu mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Berarti ziarah kubur kan dianjurkan. Berarti dari hadis ini menunjukkan kepada kita sangat-sangat dianjurkan kita ziarah kubur, termasuk kuburan yang utama adalah kubur Nabi SAW. Kata dia, dalilnya betul, tetapi istidlalnya tidak pada tempatnya. Ya, dalilnya umum, ternyata tidak tepat diberlakukan. Ya, seperti itu. Untuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pengkhususan sendiri. Kemudian untuk perjalanan khusus untuk sebuah ibadah di sebuah tempat tertentu, ini juga punya aturan sendiri. Wa dzalika la yunkiruhu ahadun biduni syaddir rihal. untuk ziarah kubur itu tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, namun dengan tanpa melakukan perjalanan khusus safar. Tanpa safar, kamu mau ziarah kubur di tempatmu. Fayuhmalu ala ziarati syar'iyyah allati laisa fiha syirkun wala bid'ah, maka keumuman hadis-hadis tadi dibawa kepada makna ziarah kubur yang syar'i yang tidak ada padanya kesyirikan atau kebid'ahan. Terakhir, qauluhu rawahu fil muhtara. Dalam hadis disebutkan, hadis ini diriwayatkan dalam Muhtara. Al-Muhtara kitabu jam'in. Kitabun jama'a fihi mu'allifuhu al-hadis al-jiyad az-za'idata an sahihain. Al-Muqtara itu adalah sebuah kitab yang pengarangnya mengumpulkan beberapa hadis-hadis yang bagus, ya, yang menambahi hadis-hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Artinya menganggap bahwa hadis itu hadis yang sahih juga, cuman tidak diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, sehingga diriwayatkan beliau sebutkan dalam Al-Muqtara. Mu'allifuhu, pengarang kitab Al-Muqtara, huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hafidh. Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hafidh, Diyauddin al-Hambali, ahadul a'lam, salah seorang tokoh ulama. Qala Dzahabi, berkata Imam Dzahabi, afna umrahu fi hadza sya'an. Beliau rahimahullah telah menghabiskan umurnya di perkara ini dalam dakwah, ma'dinil matin wal wara' wal fadilati tam wal itqan. Ya, disertai beliau memiliki agama yang kokoh, sifat wara, memiliki keutamaan yang utuh dan kemutkinan dalam ilmu. Fallahu yarhamhu wa yardahu anhu wa yardha anhu. Semoga Allah rahmati dan ridai beliau. Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, tas'ihu fi muqtaratihi khairun min tas'ihil hakim bila raib. Bentuk pentas'ihan beliau dalam kitab Mukhtar ini jauh lebih baik dari bentuk pentas'ihan al-imamul hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, tanpa diragukan lagi. Mata sanata salatin warba'in wa sitimiyah. Beliau wafat di tahun 643 Hijriyah. Rahimahullahu rahmatan wasiah. Nah, berarti telah selesai bab yang ke-21. Kesimpulannya, apa yang kita pelajari ini adalah beberapa keterangan hadis, athar, demikian pula riwayat dari para sahabat, para ulama, para a'immah, yang menunjukkan kepada kita upaya yang begitu keras, ya, usaha yang begitu dalam yang telah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam menjaga kemurnian tauhid umat ini dan memelihara mereka dari terjatuh ke dalam berbagai penyimpangan-penyimpangan akidah dan kesyirikan. Nasallallahu alaihi wa lakum at-taufiq was-sadat, wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.